sedekahnya, dan dia tidak memaksudkan daripada sedekah hanya untuk diberikan kepada anaknya sendiri. Jadi dia berkata, wallahi demi Allah, ma iyyaka aratu, bukanlah engkau yang aku hendakkan, bukanlah engkau yang aku maksudkan, yang aku inginkan mendapat sedekahku ini. Fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku pun membawa, mengadu tentang hal bapaku itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna khasamtuhu, yani aku telah menjadikan bapa aku itu sebagai khasmun, dalam satu khusumah. Maknanya satu pertelingkahan. Biasanya khusumah ni dalam pertelingkahan yang sampai kepada tahap mahkamah. Jadi kalau ada satu perkara yang kita pertikaikan, pertelingkahkan antara dua orang, biasanya kita akan bawa ke atas untuk diadili, untuk dihakimi oleh pihak yang ketiga. Jadi dia bawa bapanya dan dia bawakan kes itulah, kita kalau kata bahasa sekarang, kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah biasanya para sahabat, bila ada perkara yang mereka selisihkan, mereka kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak kembalikan kepada ketua kabilah ataupun orang bijak pandai ataupun orang arif. Walaupun hakim sekarang ni dipanggil yang arif, tapi mereka akan naikkan perkara ini ke kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hakim bagi mereka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan penerangan penjelasan mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Laka ma nawaita ya Yazid." Bagimu apa yang kamu niatkan wahai Yazid? Bagimu apa yang kamu niatkan? Maksudnya laka, kamu dapat apa yang kamu niatkan. Jadi satu apa? Satu penetapan, satu affirmation daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahawa Yazid dapat, telah dapat apa yang dia niatkan. Jadi apa yang dia niatkan tidak disebutkan di sini, tapi yang penting yang dia niatkan adalah bukan berikan kepada anaknya. Yang dia niatkan adalah orang yang kalau sedekah kerana Allah SWT, dia niatkan bahawa sedekah ini sampai kepada orang yang berhak menerima sedekah. Kalau sedekah ini adalah sedekah yang wajib, sedekah yang wajib iaitu zakat harta, maknanya ia mestilah jatuh kepada salah seorang daripada ataupun salah satu kumpulan 8 asnaf yang berhak menerima zakat, fuqara, masakin dan seterusnya yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Taubah. Kalau ini adalah sedekah yang tidak wajib, sedekah yang sunat yang dilakukan untuk mendapat pahala daripada Allah SWT, maka ia tidak disyaratkan sebenarnya untuk diberikan kepada 8 asnaf itu. Tapi biasanya orang kalau keluarkan sedekah, yang dia inginkan adalah sedekah ini dapat mengisi keperluan orang yang paling memerlukan. Kemudian yang selepas itu, yang kurang sikit. Jadi tentulah kita tahu bahawa pada zaman itu keadaan masyarakat bukanlah dalam keadaan yang senang. Masih ramai lagi orang-orang yang fakir, yang miskin, yang tidak ada kecukupan seharian mereka bahkan. Jadi tentulah orang ini nak bantu orang-orang yang miskin, terutama sekali adalah miskin. Itu dalam banyak-banyak golongan, golongan asnaf yang ada dalam Al-Quran tu, golongan mana yang paling afdal kita berikan? Kita ada fuqara, masakin dan seterusnya tu. Dan ada fisabilillah, ada gharimin, orang yang berhutang, ada ibnu sabil dan membebaskan hamba. Kalau kita lihat ayat tersebut, Allah SWT mulakan dengan siapa? Dengan al-fuqara, yang ini orang yang fakir. Kemudian masakin, iaitu miskin. Dulu sebenarnya miskin, tapi bila bertemu lafaz fuqara dan masakin, maka ulama mentafsirkan fuqara sebagai yang lebih miskin, yang lebih memerlukan daripada yang miskin. Jadi Allah SWT tidak memulakan menyebutkan golongan asnaf itu dengan fuqara dan masakin, melainkan mereka lah yang paling layak mendapatkan ataupun menerima daripada harta zakat. Okay. Kemudian yang seterusnya, ini sengaja saya sebutkan kerana ada orang rasakan orang-orang fakir miskin ni dah common lah. Dah common, dah biasa dapat. Orang dah biasa kasih. Saya nak kasih pada orang yang jarang dapat, gunanya itu lebih bagus pada dia itu lebih bagus. Jadi dia nak kasihlah kepada orang yang fisabilillah, yang muallaf, yang berjinak-jinak nak masuk Islam, ataupun dia bagi kepada orang yang berhutang. Dia cari yang susah-susah. Konon-konon tu orang-orang ni lah yang lebih layak, yang lebih bagus dapat. Jadi sebenarnya kefahaman ni tidak benar. Yang paling layak dapat adalah yang dimulakan oleh Allah SWT dalam asnaf, dalam golongan yang 8 yang menerima zakat tersebut. Kalau dah ada ataupun dah cukup, barulah kita pindah kepada golongan-golongan lain. Walaupun sah kita berikan kepada mana-mana golongan yang 8 itu, tapi kita mulakan dengan apa yang Allah mulakan lebih utama. Sebab orang yang akan kita bebaskan hamba lagi bagus. Kita tolong orang yang berhutang lagi bagus. Kita berikan kepada mujahidin lebih bagus. Jadi kita kena faham, kalau pun kita beri pada mujahidin, kita bebaskan hamba, tapi orang kat depan kita tu sedang dalam kelaparan yang amat sangat, sedang memerlukan untuk memberi nafkah dirinya sendiri dan ahli keluarganya sendiri, dan kita masih belum lagi menutup keperluan mereka. Sebenarnya itu kesalahan yang besar kalau kita abaikan mereka dan kita dahulukan golongan dan asnaf yang lain. Baik. Jadi tentu sekali bapa Ma'an ini Ma'an bin Yazid radhiyallahu anhu, Yazid ini dia inginkan sedekahnya itu diterima oleh siapa? Oleh fuqara dan masakin yang ada di Madinah, dan dia wakilkan kepada seorang lelaki yang dia percayai boleh melaksanakan tugas dan amanah tersebut. Jadi walaupun yang dapat bukanlah yang dia inginkan, iaitu anaknya sendiri, maka kata Rasulullah SAW, kau dapat apa yang kau niatkan. Yani kau dapat pahala untuk apa yang kau niatkan. Kalau kau niatkan untuk fukara dan masakin, orang yang amat memerlukan, kau dah dapat dah pahalanya walaupun dia tak sampai. Yani dari sudut realitinya, wakilnya dia tak sampai kepada yang dia niatkan. Ini menunjukkan bahawa niat itu amat besar, amat besar value-nya ataupun nilainya di sisi Allah SWT. Walaupun tersalah kata orang-orang lain yang ambil, yang bukan diniatkan, tapi kerana niatnya adalah niat yang ikhlas, niat yang nak membantu yang benar daripada hatinya, maka diterima oleh Allah SWT amalan tersebut. Jadi dalam hal ini, kata ulama, ada beberapa hal yang mana bila bersalahan perkara yang diniatkan dengan niat, maka ia tidak memudaratkan, ia tidak apa, tidak mengapa. Dalam beberapa keadaan, bukan semua keadaan. Jadi kalau seperti ini, kita sedekahkan untuk orang-orang yang tertentu, bukan orang tertentu, tapi dapat orang yang lain. Biasa berlaku lah, lagi-lagi zaman sekarang, bila kita letakkan sedekah kita pada seseorang, satu kumpulan, persatuan dan sebagainya, kita pun dah tahu, kita dah cerita 30% kalau ada canvasser ada kat tengah-tengah, dia pergi pada canvasser. Kita tak niatkan pada orang ini tu lah. Kita niatkan pada masjid ke, pada program itu ke, pada wakaf itu ke dan sebagainya. Tetapi ketahuilah, walaupun tak berlaku apa yang kita niatkan, tetap kita dapat pahala apa yang kita niatkan. Jadi yang penting apa? Kita betulkan niat kita. Kita biar jelas niat kita mencapai keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dalam beberapa hal disebutkan oleh Syekh kami rahmatullah dalam muka surah 23, di mana kalau tersalah percakapannya dengan apa yang dia niat dalam hati, bahawa yang diambil kira adalah niatnya bukan yang diucapkan. Itu pertama tadi. Yang kedua, surah 23, jika seseorang mewakafkan sesuatu seperti sebuah rumah kecil, sesuatu seperti semua hilang daripada terjemahan dia kan, mewakafkan sesuatu seperti sebuah rumah kecil, saya berkata, saya mewakafkan rumahku yang besar ini. Maksudnya dia ada lebih daripada satu rumah. Dia cakap, dia wakafkan rumah besar. Tapi yang dia niat adalah wakaf rumah yang kecil. Jadi, maka wakafnya itu sesuai dengan yang dia cakap atau dengan yang ada dalam hati, yang terdetik dalam hatinya. Sesuai dengan yang terdetik dalam hatinya. Bukan berdasarkan apa yang diucapkan oleh lisannya. Jadi cakap kesalah yang diambil kira adalah dalam hati. Jadi misal kata lepas tu dia kata, sorry, saya maksudkan rumah yang kecil. Saya cakap rumah besar tadi. Saya ingat saya cakap rumah kecil. Dia tersalah cakap. Maka apa yang diambil adalah dalam hati. Jadi wakaf rumah besar tu jangan apa ni, orang yang terima tu happy-happy lah kira kan. Dia dapat rumah kecil. Orang tu cuma niat rumah kecil. Baik. Dan yang ketiga, jika ada orang yang bodoh, maknanya orang yang tak tahulah, tidak mengetahui perbezaan antara umrah dan haji. Jangan kan umrah tu haji, haji tu umrah. Orang baru belajar, lalu dia melaksanakan ibadah haji bersama orang ramai, dia berkata labbaika hajjan. Aku apa ni buat haji. Padahal dia ingin mengerjakan umrah. Jadi lafaz yang ditarakan oleh lidahnya adalah buat haji, tapi yang dia nak buat adalah umrah. Kerana dia nak buat haji tamattu, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Selama tujuannya adalah melaksanakan umrah. Walaupun dia mengatakan labbaika hajjan bersama manusia, dia tetap mendapatkan pahala atas niatnya. Kesalahannya dalam melafazkan niat dengan lisannya tidak merosak niatnya. Ini dalam perkara tertentu bahawa yang dikira adalah niat. Sebab itulah yang kita katakan kemarin, kita ada bahas satu pembahasan, niat tu terletak di mana? Di kepala ke, di lidah ke, di hati ke? Di mana? Di hati. Sebab itu tak guna kita lafazkan niat dengan mulut, dengan suara. Sebab apa? Kalau salah apa yang kita cakap tu salah niat, maka yang dikira mana? Yang dalam hati, bukan yang kita ucapkan. Kita cakap kita nak solat apa ni isyak, tapi kita dalam hati nak solat maghrib. Batal ke tak sah? Atau tak batal sah? Apa ni solat kita? Atau sah tak sah? Sejauhnya tetap sah, bukan dikira apa yang kita cakap. Jadi kerana itu tak perlu sia-sia kita ucapkan niat kita ketika kita melakukan ibadat. Sebab yang diambil kira adalah hati. Ini dalam bab membeza-bezakan antara ibadat. Dan contoh yang keempat yang disebutkan oleh ulama daripada kaedah ini dan diambil daripada hadis ini, niat lain, amalnya lain, iaitu jika seorang suami berkata kepada isterinya, kita ambil contoh ni, kamu bebas anti talib. Maksudnya, yang dimaksudkan adalah niatnya adalah bebas dari ikatan tali. Bukan dalam arti bebas dari ikatan pernikahan, maka dia dihukumi berdasarkan niatnya sehingga isterinya tidak tertalak. Jadi kalau pergi jumpa qadi, qadi akan jatuhkan ketidaktalaknya. Jawabnya, qadi kalau pandai ke tak pandai lah. Biasanya qadi apa? Qadi pandai. Lagi-lagi yang specialize dengan tempat kita, specialize buat apa? Buat nikah kahwin. Dia bukan cerita. Dia mana ada hukum pasal jenayah, mana ada hukum pasal apa? Pasal anak bulan ke, mana ada hukum pasal kita katakan persengketaan dalam harta. Di tempat kita cuma apa? Cuma pasal cerai-berai, nikah kahwin dengan apa lagi? Masalah hadar anak apa ni, hak penjagaan anak lain tak ada kat sini. Jadi diorang sepatutnya paling expert dalam bab ini. Jadi mesti dia tanya dulu, kau niat apa ketika kau lafazkan dia apa ni, engkau telah bebas anti talik. Dia mesti tanya dulu apa niatnya. Itu ada cakap maksudnya telah bebas daripada ikatan ada tali pula kat situ, maka tentulah kau dulu tak akan jatuhkan penceraian talak. Jadi lihat, yang penting di sini adalah hati ataupun niat. Jadi perlu kita kena buat sentiasa membetulkan dan meniatkan yang betul, yang baik. Cuma dalam hal ini sekali lagi diingatkanlah, bila kita katakan yang penting adalah hati, yang penting apa? Hati mau baik. Hati mau baik. Tak bermakna bahawa kita dah ada lesen untuk apa? Untuk melakukan kesalahan, maksiat, kita kutuk orang, kita umpat orang, niat dia apa? Niat baik. Jadi niat dalam hal-hal yang apa ni, dalam melakukan perkara yang jelas dilarang, tidak dikira ataupun tidak dimaafkan. Jadi yang kita bahaskan sini adalah dalam niat yang baik, biarkan ataupun niat yang setungguh, niat yang baik yang tidak ada kemaksiatan, maka ia akan dihukum dengan niat tersebut walaupun bersalahan dengan perbuatan. Jadi kalau kita lihat hadis ini, bahawa sahabat ini dia tidak ada niat nak berikan kepada anaknya. Sebab tu kalau kita lihat, okay, kita balik kepada hadis ini, kita lihat lafaznya satu persatu. Jadi kana Abi Yazidu, adalah bapaku Yazid. Ini bukan Abi Yazid kan? Jadi Yazid tu maknanya badalah bapaku yang bernama Yazid. Ni sahabat-sahabat ni memang macam tu eh. Nak bapak dia Yazid, dia pun anak Yazid juga. Jadi dia pun Abu Yazid. Bapak dia Yazid pula. Baik, antara perkara yang disebutkan oleh ulama hadis dalam sanad ini, terdapat tiga orang sahabat, iaitu sahabat yang menceritakan, bapaknya dan datuknya, semua sekali adalah sahabiyun. Mereka bersahabat dengan Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain, mereka berbaiat pada Rasulullah SAW. Waktu diceritakan hadis ini, dia sebutkan kita pernah baiat Rasulullah SAW. Nak sebutkan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Satu kemuliaan bagi sahabat dapat baiat Rasulullah SAW. Baik, jadi dia yang ini mengeluarkan beberapa dana nir untuk disedekahkan. Kita tahu makna sedekah. Dan dia letakkan fawadu'a inda rajul, maknanya dia wakilkan kepada apa? Kepada seseorang di masjid. Dan zahir daripada hadis ini bahawa dia memutlakkan sedekah ini. Dia tak cakap pun kepada siapa kau harus agihkan sedekah ini, wang dinar ini. Dia tak cakap. Mungkin kalau dia cakap pun, berikan kepada siapa yang berhak. Dia tak pernah kata jangan berikan kepada anak aku. Dia tak pernah cakap jangan berikan pada fulan atau fulan. Jadi oleh kerana itu, seseorang yang menjadi wakil untuk sedekah ini, dia bila memberikan kepada orang yang dia rasakan berhak atau pada siapa saja yang dia rasakan sesuai, maka dia telah melaksanakan amanahnya dengan sempurna. Dan daripada sini kita dapat satu hukum bahawa boleh kita mewakilkan orang lain dalam sedekah, iaitu kita berikan sedekah kita dan kita serahkan bukan langsung kepada orang yang nak menerima, tapi kita berikan kepada orang lain. Apakah ini jalan yang terbaik untuk kita beri sedekah, ataupun kita sendiri yang sepatutnya bawa harta kita, harta sedekah kita, dan kita berikan secara langsung kepada orang yang berhak? Mana satu lagi bagus? Jadi kata ulama, lihat jenis sedekah. Kalau dia sedekah yang sunat, dan asalnya sedekah sunat itu digalakkan kita lakukan dengan secara pelan-pelan, ataupun maksudnya dengan sembunyi-sembunyi. Dalam hadis banyak merangkan kelebihan orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi, orang tak tahu siapa yang berikan, tahu-tahu dapat saja. Dan kalau boleh, dia berikan dengan tangan yang kanan, tangan kiri pun tak tahu. Jadi kalau dia berikan sedekah yang sunat itu kepada orang lain, tentu sekali orang tak tahu siapa punya sedekah. Dan ini lebih dekat, lebih hampir untuk mendapatkan apa? Keikhlasan. Atau hampir kepada keikhlasan. Kerana tak mengharapkan pujian, sanjungan daripada orang yang menerima ataupun orang yang melihat sedekah tersebut. Jadi dia dapat jaga hati, jaga niatnya. Jadi itu sebab Allah SWT puji, Intuk tu sadaqati fani'immahi. Kalau kau berikan terang-terangan tu bagus. Wa intuk fuha, kalau kau sembunyikan, wa tuktu hal fukara fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kamu. Dan Allah akan hapuskan dengannya antara sebahagian daripada dosa-dosa kamu. Itu kelebihan memberi sedekah secara sembunyi-sembunyi. Dan ada lagi satu keadaan, kita bagus beri sedekah melalui wakil, bukan secara langsung. bila kita tak berapa familiar tentang siapa yang patut dapat apa, dapat sedekah ataupun yang lebih layak dapat dapat sedekah. Kita tak kenal orang kat kampung ni misalnya, ataupun keadaan mereka, tapi kita tahu ada orang ni memang biasa dengan tempat-tempat ni, dengan orang-orangnya, kita tahu mana yang lebih memerlukan. Ini dah berapa lama tak apa ni, tak bayar bil misalnya, okey, ini bagus kita kasih. Yang itu lama tak bayar bil tapi dia banyak apa, dia banyak cari bil, dia asyik hutang aja. Ada bayar bulanan dia masuk, bayar mingguan lagi masuk, bayar hari-hari pun dia masuk, janji dapat beli, patutlah ada berhutang banyak. Jadi orang ini jangan kasih sedekah sangat, kita kasih pada orang yang lebih lebih berhak. Dia tak tahu dia kasih pada wakil lagi bagus atau tidak, jawabnya lebih lebih baik kerana dia akan sampai kepada orang yang lebih lebih berhak. Adapun kalau kita memberikan sedekah yang wajib iaitu zakat ataupun zakat fitrah pun wajib, maka yang disunatkan adalah dengan kita memberikan dengan cara langsung. Yang ni kita sendiri pergi kepada orang miskin tu, pergi ketuk rumah dia, kita bawa sedekah fitrah tu, kita bawa beras, kita kasih kepada dia, dan kita bawa apa-apa yang lain. Itu lebih bagus. Kenapa? Kerana kita jalan tu kita dah dapat pahala, dan bila kita lihat orang yang susah tu, hati kita apa-apa akan rasa sedih dan kasihan, dapat pahala. Dan kita cakap dengan kalimat yang baik kepada dia, kita apa ni, kita tunjuk ke ataupun dan sebagainya, itu semua akan mendapat tambahan pahala berbeza dengan kita wakilkan kepada kepada orang lain. Jadi kita kena lihatlah keadaan. Kadang-kadang lebih bagus kita buat sendiri, kadang kita lebih bagus kita sedekah apa ni, wakilkan kepada orang. Cuma satu nak terangkanlah, kalau kita wakilkan kepada satu kumpulan, satuan ke apa ke, masjid, untuk diberikan kepada asnafnya, dan asal kita dah kata apa, pada fuqara masakin, masjid tu tak boleh tangguh-tangguh simpan lama-lama duit duit zakat. Dia kena dengan segera agihkan, dia ada list kan, dia kena segera agihkan, bukan dia simpan. Dan lebih teruk lagi kalau dia apa, dia kasih pada syarikat dan investment apa, investment ke apa ke, dilaburkan, tak boleh. Duit sedekah, duit zakat especially, tak boleh kita buat buat pelaburan. Kenapa? Kerana ia adalah hak milik orang yang berhak. Jadi jangan kita bezakan, jangan kita ini samakan antara wang zakat dengan wang sedekah. Walaupun sedekah yang umum pada persatuan, kepada masjid dan sebagainya, itu masjid boleh apa? Boleh lihat. Bahkan kalau harta anak yatim sekalipun, kita jaga harta anak yatim, kita boleh ambil sebagai hartanya, kita boleh laburkan. Dengan tujuan apa ni? Untuk menambahkan apa ni, harta mereka. Itu baguslah. Baik, kita teruskan. Fa akhadtuha fa ataituhu biha. Jadi dia bawa kepada harta tersebut, dia ambil dan diberikan ataupun ditunjukkan kepada bapanya. Dan zahirnya adalah ma'an ini, anak yang menerima tu, dia adalah orang yang memang berhak, memang layak mendapat sedekah. Kedua, dia tinggal sama-sama dengan bapaknya. Itu zahirnya. Sebab kalau dia tak tinggal dengan bapaknya, dia tak balik tunjuk sedekah tu, dia balik rumah je. Itu satu kemusykilan. Apa hukum kita berikan sedekah kalau dia zakat? Kalau dia zakat, kita berikan zakat kepada sama ada anak kita ataupun ataslah asal parang, apa ni, bapa ataupun ibu kita. Boleh tak kita berikan zakat kepada bapa, mak ataupun anak? Jadi di sini kalau kita pernah dengar, kita mungkin dengarlah bahawa ulama kata tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Orang di atas kita, yakni bapa dan mak, wajib kita tanggung. Nafkahnya adalah tanggungan anak. Jadi macam mana kita boleh kasih zakat pada dia? Dah memang wajib kita berikan nafkah pun. Dan begitu juga anak sendiri. Asalnya anak adalah tanggungan kita. Dan tidak boleh kita berikan zakat pada dia, sebab tu makna ia akan apa? Akan melepaskan kita daripada daripada tanggungan kepada anak tersebut. Jadi sebab tu ulama kata tak boleh berikan kepada orang yang wajib kita tanggung nafkahnya. Tapi daripada hadis ini, Nabi SAW tidak apa? Tidak melarang Bahkan Nabi SAW kata apa? Laka ma nawaita, kau dapat apa yang kau niat. Walaka ma akhanta yama'an, kau dapat apa yang kau ambil. Nabi SAW tak suruh pulangkan balik pada bapa ni. Pada itulah isu dia. Bapa dia nak minta balik. Saya ni macam itulah. Jadi kata Syekh Tamin rahimahullah taala, satu ijtihad beliau bersandarkan hadis ini, kita lihat muka surat 23 juga. Di antara faedah tersebut adalah diperbolehkan bagi seorang untuk bersedekah kepada anaknya, termasuk zakat. Begitu juga sebaliknya, anak-anak pun boleh sedekahkan pada bapanya. Dan dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika berkata kepada istrinya yang ingin bersedekah, "Suami dan anakmu," kata Ibn Mas'ud, "zaujuki wa waladuki ahaqqu an tasaddaqti bihi." Lebih berhak daripada orang yang akan kamu beri sedekah. Yang paling berhak kamu berikan sedekah adalah suamimu sendiri dan anakmu. Siapa kata ni? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ini apabila isterinya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku nampak kebanyakan ahli neraka adalah an-nisa, golongan perempuan." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? "Hendaklah kamu apa? Keluarkan sedekah untuk selamatkan diri kamu daripada api neraka." Jadi mulalah golongan wanita sahabiah ni nak tergesa-gesa untuk apa ni, nak keluarkan apa yang mereka ada, sedekah apa, harta dan emas dan seterusnya. Antaranya adalah Zainab, isteri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi bila dia nak keluarkan sedekah, Abdullah bin Mas'ud, suaminya pula orang miskin. Daripada kau kasih pada orang lain, baik kau kasih pada suamimu dan anakmu. Sebab kita perlukan. Tapi Zainab tak confident kan suami dia. Tak confident. Jadi nanti dulu sampai aku tanya Rasulullah SAW dalam riwayatnya, itu dalam Al-Bukhari juga. Jadi bila dia tanya kepada Rasulullah SAW, Nabi SAW pun bersabda, "Sadaqa Abdullah." Telah benarlah Abdullah bin Mas'ud. Suami dan anakmu lebih berhak daripada kamu sedekahkan harta itu kepada mereka. Yang ini fakir miskin. Ya, Rasulullah SAW membenarkan kata-kata Ibn Mas'ud. Ini menunjukkan kelebihan siapa? Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Dia adalah seorang yang alim. Yang memang dia demikian. Di antara ulama tafsir di kalangan sahabat, dia hafal Quran dah lama dah. Di antara awal yang masuk Islam. Banyak surah-surah yang didengar langsung daripada mulut Rasulullah SAW. Sebelum orang lain dengar, dia dah dengar dulu. Dan lepas tu dia dah mengajarkan Al-Quran dan sebagainya. Sebab tu kita kalau nampak tafsir Ibn Mas'ud dan sahih sampai kepada dia, itu adalah satu tafsir yang muktabar dan sewajar kita berpegang pada ni. Jadi daripada hadis ini kata Syekh Tamin rahimahullah taala, boleh hukumnya kita berikan sedekah pada anak, bahkan pada suami pun. Dan sebaliknya lah, suami berikan pada isteri. Tapi dengan syarat lah. Kita berikan pada mereka kerana mereka berhak. Iaitu mereka miskin. Tetapi ada syarat yang kedua. Iaitu kita baca kat bawah tu. Faedah lainnya dari hadis ini, bahawa seorang boleh memberikan zakatnya kepada anaknya dengan syarat jangan sampai hal itu menggugurkan tanggungjawab terhadapnya. Ini tanggungjawab nafkah. Jangan sampai niat dia berikan zakat pada anaknya, jadi dia tak payah beri nafkah. Nafkah tetap apa? Tetap jalan terus. Itu perbezaannya. Yang tak boleh, yang disebutkan oleh ulama, adalah bila kita berikan zakat, kita ada duit spare lagi. Kita dah tak payah dah lepas nak kasih apa? Nak kasih nafkah. Itu tak boleh. Jadi lepas tu, itu kita boleh pakai lah. Yang ini tak boleh. Jadi contohnya, seorang yang ingin memberikan zakat pada anaknya, supaya nafkah yang diberikan kepadanya berkurang, tak payah nak berikan semua, tindakan seperti ini tidak boleh. Kerana dengan memberi zakat itu, dia ingin menggugurkan tanggungjawabnya dalam memberi nafkah. Adapun jika dia memberi zakat kepada anaknya supaya si anak dapat membayar hutang, taruhlah anaknya itu ditimpa kemalangan, musibah, jadi dia berhutang, eh? Baik. Jadi maknya ataupun bapaknya ada duit lebih dan dia keluarkan sebagai zakat untuk membantu anaknya yang berhutang tadi. Baik, untuk membayar dendanya, hal semacam itu tidak mengapa dan diperbolehkan dalam berzakat. Sebab lepas itu dia akan terus apa? Berikan nafkah yang wajib. Hal ini dikarenakan si anak adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan si ayah. Apa yang dilakukannya itu tidak bertujuan untuk menggugurkan tanggungjawab, tetapi bertujuan untuk membebaskan tanggungjawab anaknya. Dan itulah sebaik-baik apa? Sebaik-baik sedekah. Kita berikan kepada orang yang dekat hubungannya dengan kita. Lebih dekat, lebih baik. Dan kita dapat dua pahala kat situ. Satu pahala sedekah ataupun zakat. Lagi satu pahala apa? Menghubungkan dan mengeratkan silaturrahim. Allah Allah. Itu antara hukum yang kita boleh dapat daripada hadis ini. Tapi tak banyak ulama sebenarnya yang bersetuju dengan hal ini. Kalau kita buka kitab-kitab fiqah, mana-mana mazhab, mereka akan katakan tak boleh berikan kepada bapa atau pada anak sebab yang kita dah sebutkan tadi. Kalau kita berikan, maknanya dia dah tak payah beri, tak payah beri nafkah. Jadi maksud di sini adalah bila apa? Bila dia berikan zakat, bukan untuk menggugurkan tanggungjawab nafkah. Itu cerita lain. Yang ini dibolehkan dan di hadapan kita adalah dalil yang sahih. Jadi, walaupun cerita ni, hadis ini berkenaan dengan niat, lepas tu apa yang berlaku adalah kesalahan dengan niat, tapi kerana kat dalamnya ada hukum tentang apa? Tentang zakat, tentang sedekah, maka kita ambil hukum tersebut. Satu lagi faedah daripada hadis ini, kita tambah kalau dalam syarah sampai situ je. Sebab Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala syarahkan Riyadhus Salihin ni sekejap aja. Setiap lepas solat asar orang baca hadis, dia pun taklik, nak kata syarah pun tak syarah, dia komen aja sikit je lah. Jadi dalam setengah jam gitu dah habis. Esok tiap-tiap hari lebih. Itu pun orang dah apa ni, dah jadikan kitab. Tapi kalau betul-betul syarah agaknya lebih panjang lagi lah. Baik, saya telah ambil daripada kitab-kitab lain. Itu dalam Fathul Bari, kebanyakan daripada Fathul Bari, iaitu kata-kata si Yazid yang dia kata wallahi, demi Allah. Jadi dia menunjukkan boleh kita bersumpah walaupun kita tidak diminta untuk bersumpah. Itu satu masalah bab sumpah. Apa hukum kita bersumpah dengan kita tidak diminta, dituntut untuk bersumpah di mahkamah ke apa? Jadi daripada hadis ini dan banyak hadis lain, termasuk yang datang dari Rasulullah SAW sendiri, boleh kita bersumpah dengan tujuan apa? Untuk mentakkidkan ataupun untuk menguatkan statement dan kata-kata. Jadi bila dia kata wallahi ma iyyaka aradtu, bukanlah engkau yang aku inginkan dapat sedekah. Jadi maksudnya di sini, bukanlah engkau yang aku inginkan. Kalau engkau yang aku inginkan, tentu aku tak wakilkan orang. Kenapa? Tak tentu aku ambil duit ni kasih pada kau je terus. Jadi bukan dia tak nak kasih anak dia. Itu kita kena faham lah. Jadi Ibnu Hajar kata ni bukan maksud dia tak nak kasih pada anak dia. Tapi dalam sedekah yang khusus ini, dia tak maksudkan anak dia. Kalau anak dia dah kasih secara langsung, dia tak wakilkan orang. Bukan dia tak tahu anak dia perlu ataupun memerlukan. Dan daripada kata-kata ini zahirnya bahawa Yazid, pemberi sedekah itu, bapaknya itu, dia berpandangan bahawa tidak boleh beri sedekah atau zakat pada anak sendiri. Ikut pendapat apa? Pendapat jumhur. Sebab tu dia kata bukan kau yang aku inginkan. Ingatkan tak boleh kasih pada anak. Kalau dia tahu boleh kasih pada anak, dia dah tak cakap macam ini. Kau dapat alhamdulillah sampai pada kau juga. Baik, yang ketiga, dia berpandangan, yakni bapak ini berpandangan bahawa berikan kepada ajnabi, pada orang luar, afdal daripada beri pada ahli keluarga. Benar ke tak benar ni? Tak benar. Sebenarnya beri pada ahli keluarga lebih bagus. Afdal daripada kita beri pada orang luar. Dan maksudnya di sini aku tak pernah terlintas dalam hati aku nak berikan pada engkau. Baik. Yang penting di sini lagi satu faedah. Bila seseorang dah berikan sedekah kepada anaknya, anaknya dah ambil, boleh tak dia ambil balik? Minta balik, aku nak kasih pada orang lain. Ni bapak ni. Minta balik, anak mesti kasih balik tak? Ikut adik sini? Tak perlu. Jadi awak dah ada dalil untuk hukum tu. Tak perlu kita serahkan sedekah yang bapak kita kasih pada kita pada bapak kita balik. Tetapi ada masalah lain. Saya tahu tak ni, saya rasa tak ramai yang dah sampai pun, iaitu bab hibah. Kalau bapak hadiahkan pada anak sesuatu, bapak minta balik, mestilah anak tu kasih balik. Nak ambil handphone, minta balik. Eh, kan dah kasih, tak boleh. Ini saya punya, saya dah letak nama saya kat sini, dah taruh password. Bapak dah kasih, dah tui. Apa hukum ya? Dalam bab hibah, dia mesti pulangkan balik pada bapa. Nampak beza? Sedekah lain, hibah, yang ni hadiah lain. Dalilnya daripada satu hadis lain lah, iaitu tak ingat siapa nama sahabat dia. Dia berikan tanah dia tu kepada anak seseorang ni, anak lain tak dapat. Jadi bila dia pun happy, dia kata, aku dah berikan pada anak aku bidang tanah ni. Nabi SAW tanya, kau kasih pada anak-anak kau semua sama ke? Oh tidak. Dia ambil balik, bagi-bagikan pada anak-anak kau. Ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Itu ada asal dalam apa? Dalam bab hibah. Jadi itu menunjukkan bahawa kita kena wajib laku adil pada semua anak-anak. Dan bila kata salah kasih, mesti apa? Mesti betulkan, mesti koreksi. Adapun sedekah, tak payah. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam Fathul Bari, dia tidak berpendapat bahawa hadis ini menunjukkan kita boleh beri sedekah pada anak sendiri atau zakat pada anak sendiri. Jadi macam mana? Kenapa dia kata demikian? Maka dia kata hadis ini tak ada hujah lah, hujah tabi. Kerana dia waqi'atu halin, waqi'atu hal. Ini berlaku dalam keadaan yang spesifik. Hukum ini, kalau ada tersalah niat, go ahead saja, sudah teruskan saja. Ini khas untuk siapa? Untuk Yazid dan anak dia Ma'an. Adapun untuk orang lain, tetap tak boleh. Tetap tak? Tak boleh. Kata ini khas. Rasulullah SAW kasih izin yang khusus. Dan jawapannya yang kedua adalah kemungkinan anaknya ini tidak wajib dia beri nafkah pada. Anaknya ini tidak wajib dia beri nafkah pada. Walaupun anaknya miskin, tapi anaknya ada rumah sendiri, dia tinggal sendiri. Jadi dia tak wajiblah berikan nafkah pada anak dia dan sah. Itu kemungkinan. Jadi taklah kita jadikan hadis ini, kata Ibnu Hajar, dalil yang membolehkan kita beri sedekah kepada, boleh beri sedekah pada anak sendiri. Walaupun Syekh Uthaimin minta bahaskan hal ini. Taruhlah awak dah faham Syekh Uthaimin punya pendapat daripada hujah-hujah dia. Macam mana nak jawab kata-kata Ibnu Hajar? Ibnu Hajar ni dia kata pendapat jumhur lah. Jadi hujah dia pertama, ini adalah spesifik khusus untuk dua orang sahabat ni. Apa jawab kita? Ia berlaku depan Rasulullah SAW. Kalau ni spesifik, tentu Nabi SAW dah kata ni khas untuk kamu saja, wahai Yazid, orang lain tak boleh. Sebab asalnya apa yang berlaku di depan Nabi SAW adalah umum untuk semua umat. Bahkan perbuatan Nabi SAW sendiri asalnya adalah umum untuk semua umat, bukan khusus. Selagi tak ada dalil, dia adalah umum. Sebab tu kalau kita ingat lagi, ada seorang sahabat tu, dia nak apa tu, dia nak sembelih kambing waktu hari raya haji, dengan kambing yang baru 6 bulan aja. Jadi Nabi SAW kata, ini hanya khas dibenarkan untuk engkau dan dia tidak dibenarkan untuk orang lain selepas engkau. Jadi Nabi SAW kata ni apa? Khusus pada sahabat ini. Menunjukkan bahawa kalau khusus, Nabi SAW mesti apa? Mesti katakan, mesti jelaskan. Oleh kerana Nabi SAW tak jelaskan dalam hadis ini, ni khas untuk Yazid dan Ma'an, maka kita katakan ini umum lah, macam biasa. Dan kemungkinan bahawa anaknya itu tidak wajib atas bapaknya beri nafkah kerana ditinggal di rumah lain, itu hanya ihtimal, hanya kemungkinan. Kemungkinan ini tak boleh semua kemungkinan kita ambil lah. Dan bahkan patutnya sebaliknya. Apa dia? Maksud dia, kalau dia boleh macam ini, dia boleh macam ini, 50-50. Kalau 50-50 tak ada hujah lah. Dia khusus untuk orang ini. Dan kalau kita lihat, dia balik bawa dan dia tu, wang emas tu dia tunjuk pada bapaknya, maknanya dia tinggal sama dengan bapak dia. Kalau dia tinggal sama dengan bapak dia, dia miskin, bapak dia kaya. Wajib ke tak wajib bapak dia kasih pada anak dia? Wajib. Tapi tetap dibenarkan beri sedekah. Baik. Dan satu lagi faedah, bahawa dibolehkan kita naikkan heret bapak kita atau heret mak kita ke mahkamah. Wah, ini istimbat yang halus daripada Ibn Hajar Asqalani. Dan bahawa yang demikian itu bukanlah termasuk ukur kulwalidain, iaitu apa? Durhaka kepada ibu bapa. Awak kalau tarik mak pergi mahkamah, tarik bapa pergi mahkamah, itu bukan durhaka. Boleh tak dia jadi dalil? Itu boleh dibahaskan. Saya pun tak tahu lah. Tapi daripada hadis, dalil dia ada. Dia bawa bapak dia pergi jumpa hakim. Hakim pun dah susah sangat. Tak ada pula dinamakan apa ni. Tapi saya rasa ni mungkin sebab lafaznya khosam tuhu, aku naikkan ke mahkamah lah. Mungkin dia minta fatwa ke apa ke, wallahualam. Tapi ini satu kemungkinan juga. Yang ketiga, jawazu tawkil, yang ni boleh kita wakilkan dalam sedekah. Yang itu lebih baik lagi sebab apa? Sedekah sepatutnya di yang sunnah itu sepatutnya dirahsiakan. Yang keempat, inilah maksud daripada hadis ini, at-tasadduq aw lil mutasaddiq ajru ma nawahu sawa'an sadaqa al-mustahiqqa aw la. Untuk orang yang beri sedekah, pahala apa yang dia niatkan sama ada bertepatan dengan apa yang dia niatkan ataupun tidak. Baik. Yang lain kita dah sebutkan. Dan satu lagi, jawazu jawazu tabdil al-Quran bi sunnah. Boleh kita apa namanya mengkhususkan, kita pakai bahasa khusus, Quran itu dengan sunnah. Baik, tak apa, ini bukan untuk hadis ini. Okey. Ada apa-apa, okay, kita sampai pada penghujungnya. Ada satu hadis yang boleh kita jadikan juga sebagai penguat terhadap hadis yang kita baca ini, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, ada seorang lelaki yang berkata, aku akan bersedekah pada malam ini. Maka dia pun keluar bawa sedekahnya. Tapi sedekahnya jatuh pada tangan seorang yang mencuri. Ini pencuri. Jadi besok orang pun berkata, bawa cerita, tusud jika ala sariq, semalam telah disedekahkan kepada apa? Pencuri. Maka orang ni bila dengar, oh, pencuri yang dapat, dia kata, Allahumma lakal hamdu, wahai Allah, bagimu segala pujian. Dan seterusnya kepada kepada seorang pelacur dan kemudian pada seorang yang kaya. Semua dia kata apa? Bagi Allah lah segala puji. Dan ini menunjukkan bahawa kita boleh, walaupun kita niatkan untuk orang lain, lain orang yang dapat, atau kita tak niat pada orang ini yang dapat, maka tetap dia dapat pahala. Ya. Hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari. Mungkin kita sambung selepas isyak. Seorang sahabat yang akhirnya jatuh. hadis yang lain daripada Rasulullah SAW yang hampir sama bunyinya atau maksudnya dengan hadis kita ini, yaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, telah berkata seorang lelaki, sesungguhnya aku akan memberi sedekah pada malam ini. Maka dia pun keluar bawa sedekahnya itu dan jatuh sedekahnya ke tangan pencuri. Maka orang ramai pun berkata, tusaddiqa ala sariq, telah diberi sedekah kepada seorang pencuri. Maka kata orang tadi, Allahumma lakal hamd, wahai Allah, segala puji bagimu. Dan dia berkata, la tasaddaqanna bi sadaqatin, dan aku akan bersedekah. Ini lagi sekali. Jadi dia pun keluar, fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniya. Dia keluar bawa sedekahnya, sedekahnya sampai kepada tangan seorang pelacur. Tapi orang ramai pun berkata, tusaddiqa lailaka ala zaniya, pada malam semalam telah diberikan sedekah kepada seorang pelacur. Maka kata lelaki itu, Allahumma lakal hamdu ala zaniya, wahai Allah, segala puji bagimu atas pelacur itu. La tasaddaqan bi sadaqah, aku akan bersedekah dengan satu sedekah. Ini sekali lagi. Maka dia keluar dengan sedekahnya, fa fi yadi ghaniyin, maka dia telah memberikannya kepada seorang yang kaya. Maka orang ramai pun berkata, tusaddiqa ala ghaniyin, telah diberikan sedekah kepada seorang yang kaya. Maka kata lelaki itu, Allahumma lakal hamdu ala sariqin wa ala zaniyah wa ala ghaniyin, wahai Allah, segala puji bagimu atas pencuri, atas pelacur, atas orang yang kaya. Yang ini maksudnya atas sedekah yang sampai kepada orang-orang tadi. Fa'utiya faqilalah, maka dia telah didatangi dan dikatakan kepadanya, amma sadaqatuka ala sariq fala'allahu an yasta'ifa an sariqatihi, adapun sedekahmu kepada pencuri, maka moga-moga ia akan menghentikannya daripada, mencukupkannya daripada mencuri. Wa amma zaniyah fala'allaha an tasta'ifa an zinaha, adapun sedekah yang diberikan pada pelacur itu, semoga ia akan menghentikannya daripada dia berzina. Wa ammal ghani fala'allahu ya'tabir fayunfiqu mimma a'tahu Allah, adapun sedekah yang diberikan kepada pencuri, moga-moga ia akan mengambil iktibar, maka dia berinfak daripada apa yang Allah berikan kepadanya. Hadis sini dapatkan oleh Al-Bukhari. Jadi kisah ini, kata ulama, berlaku pada kaum Bani Israel, yang lelaki daripada Bani Israel. Jadi kita lihat bahawa orang ini tidak berniat untuk memberikan kepada orang-orang ini, tapi orang-orang inilah yang dapat dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam semua keadaan dia kata, segala puji bagimu wahai Allah, yakni walaupun tak sampai kepada apa yang dimaksudkan, tapi segala puji bagimu Allah SWT. Yang ini dia tak marah-marah dan dia tak salah-salahkan sesiapa. Lagi-lagi takdir. Dia kata Allah SWT yang takdirkan dia sampai kepada pencuri. Adapun yang aku adalah untuk Allah SWT. Walaupun orang cakap macam mana pun, tetapi dia kata apa? Aku akan bersedekah lagi. Jadi dia nak sedekah lagi pada apa? Pada orang yang memerlukan lah. Bukan orang jahat-jahat. Tetapi sampai sedekahnya besoknya pada orang yang lebih teruk lagi, iaitu seorang yang berzina. Dan orang ramai pun berkata, seorang pelacur yang dapat sedekah ini. Maka dia berkata, segala puji bagimu wahai Allah, kerana takdirkan yang dapat adalah pelacur ini yang buat maksiat. Jadi kita lihat bahawa bukanlah apa ni, bila sesuatu kebaikan tu didapati oleh seorang yang bukan ahli yang berbuat baik, yang berlaku pada ahli maksiat, bahawa kita tidak, maksudnya kita tidak apa menjadikan amalan ataupun sesuatu sedekah dan sebagainya yang diberikan kepada ahli maksiat itu sebagai satu kebaikan. Jadi kita katakan penerima sesuatu kebaikan itu satu hal. Orang dia mungkin tak baik, tetapi perbuatan yang kita lakukan, kita itu yang dia nilai. Yakni daripada sudut apa? Niat kita. Jadi ini zahir daripada hadis ini. Tetapi yang ketiga, dia kata aku akan beri sedekah lagi besok. Dia beri sedekah lagi, tapi kali ini sampai pula pada seorang yang kaya. Orang kaya boleh dapat sedekah tak? Tak ada orang nak kasihkan sedekah pada orang kaya. Dia makin kaya, patut nak beri pada orang susah. Tapi kaya ni adakah ada sifat yang tercela? Tidak. Dia bukan seorang yang berdosa. Dia cuma kaya je. Tapi dia pula yang dapat. Macam mana entah dia boleh dapat. Jadi dia pun kata alhamdulillah apa ni atas orang ini dan juga orang yang kaya. Dan dalam hadis itu menunjukkan bahawa ketulusan, keikhlasan niat orang yang sedekahkan ini. Jadi dia sentiasa berterima kasih dan memuji Allah Subhanahu Wataala atas segala yang berlaku, walaupun takdir tidak sebagaimana yang dia niatkan, tetapi ia tidak menghambatnya daripada terus bersedekah. Ini umumlah, daripada terus beramal soleh. Ini biasalah, kita nak ajak orang yang nak belajar, tapi yang jadi pandai orang yang lain pula misalnya lah. Orang yang kita tak suka pula yang kita nak tolong orang ini, tapi orang lain pula yang dapat pertolongan. Jadi jangan kita marah-marah, jangan kita hentikan perbuatan baik itu. Jadi menunjukkan bahawa kalau niat ikhlas, dia akan teruskan. Dia akan teruskan cari keridhaan Allah SWT dengan beramal. Jadi didatangi kepadanya. Dalam syarah Ibn Hajar mengatakan yang datang kepadanya ada kata malaikat, ada kata suara daripada langit. Ya, dan ini tak mustahil lah, zaman Bani Israel macam-macam lagu. Tapi riwayat yang paling benar insyaAllah, dia didatangi dalam mimpi. Ada yang mengatakan kepadanya, ada pun sedekah engkau pada pencuri ini, mudah-mudahan dia hentikan daripada pencuriannya. Jadi itu adalah satu penghibur lara lah bagi beliau. Jangan ingatkan bahawa engkau kasih dia duit, dia akan menolong dia buat maksiat lagi. Bahkan tidak, dia mencuri biasanya kerana dia memerlukan. Kalau engkau sedekah itu sampai pada dia, walaupun kau tak niat, kau boleh bersikap positif lah bahasa sekarang. Dan lihat kebaikan di sebaliknya. Ini hikmah di sebalik orang yang mencuri itu yang dapat duit. Jadi begitu juga dengan pelacur tadi. Mudah-mudahan dia berhenti daripada pelacurannya dan dia dapat dengan dia dapat duit tersebut. Dan ada pun kaya macam mana pula? Jadi kaya ni pun ada hikmah dia. Ini kemungkinan, iaitu dia mengambil iktibar. Yang orang kasih aku sedekah, dan ini rupanya rasanya dapat apa ni? Dapat sedekah, dapat bantuan. Aku pun ada duit, maka dia akan tergerak untuk memberi sedekah. Jadi apa pun keadaan yang Allah SWT telah takdirkan adalah kebaikan. Dan kita jangan risau sangat tentang hal tersebut. Yang penting adalah kita punya niat kerana Allah SWT, dan kita teruskan beramal soleh. Jadi ini sangat hampir serupa dengan hadis daripada Rasulullah SAW tadi yang menerangkan tentang sedekah seorang bapa kepada yang jatuh kepada tangan anaknya sendiri. Tadi kita terangkan tentang satu permasalahan fiqah, iaitu kalau sedekah itu jatuh kepada anak, tidak berhak bapa tu menuntut balik sedekah kan? Apa dalilnya? Dalilnya hadis ini. Sebenarnya hadis ini kalau kita hafal maknanya pun jadilah. Adalah dia satu dalil untuk banyak hukum. Dan kedua apa? Hukum tentang memberi sedekah kepada anak sendiri. Dan kita dah katakan bahawa ia walaupun bersalahan dengan pendapat kebanyakan ulama, tetapi daripada sudut dalilnya ia lebih kuat sebenarnya. Hadis ini menunjukkan boleh seorang bapa memberikan kepada anak satu sedekah ataupun zakat, dan hiasnya kepada bapa juga boleh. Dan begitu juga hadis yang mencarahkannya itu hadis Abdullah bin Mas'ud tadi. Lagi jelas. Jadi isterinya kata Rasulullah SAW, lagi bagus diberikan kepada suami yang miskin dan anaknya sendiri. Itu dua-dua adalah apa ni? Adalah orang yang dekat dengannya. Jadi sebab sini tak ada sepatutnya keraguan tentang hal tersebut. Tetapi dengan syarat, bila kita keluarkan kepada ahli keluarga, bukanlah dengan niat untuk menjatuhkan atau mengurangkan tanggungan kita yang nafkah kita. Cuma satu je lah, tadi kita dah katakan, kalau kita berikan hadiah kepada anak, kita boleh tuntut eh. Dalilnya dah tahu kan tadi? Ada satu hadis, dia kasih pada anak dia, Nabi SAW suruh apa? Suruh bagi sama rata. Suruh berlaku adil. Ya'lilu baina awlanikum. Maka itu dalil bahawa kita boleh tuntut balik. Baik, sebab itu hak bapa. Tapi kalau kita dah kasih orang lain kita punya harta, kita dah kasih orang lain, kasih ya, bukan sedekah. Kita dah kasih apalah harta kita, kita kasih handphone kita pada kawan kita, minta balik, nak pakai lah. Adakah dia hak untuk orang menuntutnya? Kalau orang tak kasih dia boleh? Dia boleh paksa tak? Dia boleh bawa ke pengadilan ke? Jawabnya, tak boleh. Sebab bila kita dah serahkan sesuatu harta kita, keluarkan daripada hak milik kita, menjadi hak milik orang lain, dah tukar tangan, maka tidak ada lagi hak kita terhadap harta tersebut. Cuma kalau orang tersebut nak ulangkan balik, itu lain cerita lah. Tapi kalau dia tak mau pun, dia ada hak. Teringat saya kes banyak cerita apa ni, orang apa masukkan akaun penyetuakan duit sedut, terus masukkan dalam akaun orang . Agak-agak mahkamah cakap bang, apa susah, ambil balik je duit dia. Boleh tak? Bank boleh tak buat macam itu? Ambil balik duit yang orang dah kasih pada awak, tak boleh. Walaupun tu asalnya apa, duit? Duit company ke, duit kerajaan ke, apa dah sampai kepada suatu tempat, dia dah tak boleh buat apa-apa. Sebab apa? Daripada sudut hukum, hak harta benda, bila dah pindah saja, dia dah tak boleh ambil balik. Melainkan orang itu yang yang ingin apa ni, nak pulangkan dengan secara sukarela. Ataupun hak itu adalah hak apa ni, kita katakan umumlah, masyarakat yang umum. Ataupun ada sebab-sebab tertentu lah yang membolehkan dia dikeluarkan atas apa ni, atas perintah hakim ke dan sebagainya. Selain daripada itu, biasanya tidak boleh. Sebab itu kalau kita salah apa ni, manage dalam apa ni, urusan dekat tempat-tempat kita, tempat kerja ke, tempat persatuan ke, tempat mana-mana, kita dah salah kasih kepada orang lain, kita ingat kita boleh ambil balik, minta-minta balik, tersalah kasih, sorry. Bila awak dah kasih je pada orang lain, dah tersalah, awak kena keluarkan duit sendiri, kena apa? Kena bayar balik. Awak tak ada hak untuk ambil balik. Dan kalau tu jelas kesilapan daripada diri sendirilah, dan tidak di apa ni, telah ditetapkan begitu oleh apa ni, oleh kita punya bos dan sebagainya. Jadi hati-hati apa ni dalam melaksanakan amanah. Kalau tersilap dalam hal-hal ini, kita tak boleh apa? Tak boleh tarik lagi. Baik, ada apa soalan tentang hadis ini? Hadis yang berikutnya tu panjang, maka lebih panjang daripada ini, dan ada dekat 20. Memang 20 lebih lah, 21 ke 22 masalah ataupun faedah. Terlalu panjang. Kalau kita mulakan, saya dah terfikir ni mesti habis pukul 10 lagi, selat lebih lah. Saya dah terfikir bila kita nak habis 9.30. Jadi saya teringat ada satu soalan minggu lepas, soalan yang berbentuk tulisan, tanyakan ini tentang perkara, walaupun dia keluar daripada topik kita ni, tapi oleh kerana kita ada masa, kita bolehlah jawab, iaitu tentang maut. Dicampur bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Jadi soalannya, preparation before the arrival of the official person, yakni yang bersihkan dan kafankan mayat, what has the next of kin has to do? Jadi ni ke apa ni, keadaan kematian. Ada kematian dalam rumah. Jadi kita pun dah contact orang yang bertanggungjawab lah untuk apa ni, untuk memandikan mayat. Biasanya dia pakar lah. Itu yang dinamakan official. Sebenarnya tak ada yang official sebenarnya Tak ada official. Sebab apa? Perbuatan atau amalan memandikan dan menguruskan jenazah mayat ini, ini adalah fardu, wajib atas semua orang. Cuma nasib baik dia bukan atas setiap individu, semua kena buat. Tapi dia adalah apa? Fardu alal kifayah. Yang ni fardu kifayah. Maknanya semua ada perintah untuk selesaikan ataupun uruskan mayat itu, jenazah itu. Tapi kalau sebahagian daripada kita dah buat, dah kerjakan, maka gugurlah daripada yang lain. Maknanya kalau kita buat, kita dapat bukan pahala sunat, tapi pahala apa? Pahala wajib. Dan kalau kita boleh buat, kita tak buat dan tak ada orang mau buat, kita first yang dosa lah, orang lain pun dosa juga. Baik, itu maknanya fardu kifayah. Sebab itu, ini permasalahan yang sensitif pun sensitif, tentang apa? Pengurusan jenazah lagi. Dan dia ada kena-mena dengan niat pula, saya teringat. Jadi kita dah tahu hukum menguruskan jenazah, apa hukumnya? Fardu. Fardu. Tak buat dosa, buat dapat pahala yang besar. Sama macam solat. Solat apa? Okay, kalau solat lima waktu tu fardu ain lah. Tapi kalau orang kata solat, misalnya solat tarawih, ataupun ada orang kata solat hari raya, ataupun orang kata solat jenazah, itu fardu apa? Fardu kan? Fardu kifayah juga. Kebanyakan ulama kata macam tu lah. Kita ambil pendapat ni lah, dia fardu kifayah. Orang lain kata dia fardu ain. Baik. Jadi kita nak tak nak, kita mesti ikut serta melaksanakan solat tersebut. Kalau kita tak buat, berdosa. Jadi tak ada satu istilah kat situ, kita dibayar. Masuk kat depan gate nak pergi solat jenazah, nak ambil duit. Okay, silakan solat. Terima kasih solat. Atau mudah lepas solat, kasih apa? Kasih duit. Ada tak minggu? Lepas solat raya ke? Orang kasih duit? Terima kasih. Ataupun lepas solat terawih. Ada orang kata solat terawih apa? Waktu kifayah. Di masjid lah. Di rumah tu tak waktu kifayah. Jadi tak ada istilah apa ni? Dapat duit. Kalau ada dah. Kita dah nampak keburukannya lah. Jadi kita lihat menguruskan jenazah fardu kifayah juga. Boleh dapat duit tak agak-agak? Tak boleh lah dapat duit. Siapa yang kata boleh dapat duit? Itu yang kita heran. Sekarang saya kata dah ni sensitif lah. Sekarang pengurusan jenazah di tempat kita, banyak tempat kita bukan sikit, dah jadi satu apa? Bisnes. Antara apa ni, tempat income yang apa? Yang besar. Kat surat khabar pun dah macam-macam syarikat keluar lah. Ini menunjukkan dia adalah bisnes yang lukratif lah, yang apa? Yang menguntungkan. Sedangkan yang kena sedut hukum, kalau tanya ulama mana hukum dia, saya awak tak apa berdosa. Jadi awak mesti buat. Asalnya dapat gaji ke tak dapat gaji? Dapat ubah, tak dapat ubah? Tak dapat ubah. Penat lah, tak panas. Kalau hujan pun hujan. Lagi-lagi biasanya kalau dah nak tanam tu, tu lah waktu hujan, sedih pula eh. Becak apa semuanya. Terpaksa awak buat. Terpaksa buat. Awak kena mandikan, sama ada orang itu dah baru lepas mandi bersih ataupun dah 3 bulan tak mandi ke hospital. Ada kan? Lepas tu meninggal dunia kerana sakit. Itu lagi susah nak mandi, baunya apa semuanya dan macam-macam lagi. Itu semua awak wajib buat. Fardu kifayah. Tak buat berdosa. Jadi di sini terdapat permasalahan, nak perlu diingatkan. Ini saya dah dengar daripada Syekh di sana, tempat kita, bahawa tidak boleh mengambil upah atas apa? Atas pengurusan jenazah. Lagi sekali ya, tidak sah, tidak boleh, berdosa lah maknanya, mengambil upah atas pengurusan jenazah. Tak boleh. Sebab dia fardu kifayah. Jadi takkan orang-orang tu kata, kamu tak bayar saya 780. Tak tahu berapa paket, 1250. Kita tak mau uruskan. Apa pandai lah uruskan. Boleh tak macam tu? Kenapa mereka buat macam ini? Ini yang masalah. Sebab mereka tahu orang dah meninggal dunia, dia tak ada rumah lain. Dia mesti nak kena kena tanam. Takkanlah duduk kat rumah dia juga. Tak mungkin kan? Semua orang nak kena tanam. Lepas tu hukum pula kata apa? Sebelum kita bagi-bagikan apa? Harta pusaka ya. Duit dia mesti dikeluarkan dahulu untuk bajet apa? Pengurusan jenazah dia mula sampai habis. Betul lah. Jadi orang tahu duit ni dah ada kat situ. Melainkan tak cukup lah kan. Tak cukup. Lain cerita lah. Jadi saudara kena bantu. Jadi mereka tahu mesti orang buat. Dan semua orang yang hidup mesti mati. So ni bisnes tak boleh stop punya. Ni macam setiap macam orang jual makan dan minum lah. Orang mesti makan, minum macam orang jual minyak. Ni mustahlakat lah. Bisnes mustahlakat ni, consumer product ni memang satu bidang yang apa tu. Biasanya bagus lah. Asal-asal customer dia ada. Jadi itulah yang berlaku. Jadi sebab itu, itu tentang orang-orangnya. Kalau awak tak terlibat, alhamdulillah. Kalau masjid ke apa ke semuanya, kalau dah terlibat, kena fikirkan balik. Adapun kalau memang ada kos kat situ, misalnya memang nak kena ambil permit dengan laboratorium, betul tak? Lepas tu nak kena traktor, nak apa ni? Nak kena korek. Okay. Apa lagi? Yang wajib-wajib itu kita tak boleh buat apa-apa lah. Itu wajib-wajib lah. Itu memang kos memang ada punya. Okay. Lepas tu kalau van kita nak kena pergi sana, sebenarnya pun tak boleh. Duit minyak kata orang kan, dari sini pergi Jurong. Sebab lagi canggih pergi Jurong. Sebab takkanlah kalau orang tu tak bayar, orang tak nak hantar dia pergi Jurong. Fardu kifayah kan? Betul tak? Saya katakan sekali lagi, fardu kifayah. Baik. Jadi, jadi kosnya sepatutnya untuk yang wajib je lah. Maknanya kain kapannya, minyak wanginya ke apa tu semuanya. Ada pun upah untuk orang yang kerjakan tu, itu sepatutnya tak boleh. Itu sepatutnya tak boleh ada sesuatu ketetapan. Kalau awak nak kasih sebab terima kasih, nangis pula ni anak saya. Tak maaf, terlupa nak. Jadi kalau kita nak kasih kerana terima kasih dah uruskan bagus apa semuanya, itu tak masalah, tak, kita tak nak bincang. Sebab apa? Itu tak ada dalam syarat. Okey. Jadi ada dua hal dekat sini. Satu adalah orang yang melakukannya, satu adalah orang yang memberi. Jadi kita tahu ada orang tu bukan dia full time buat kerja ni. Jadi kalau dia terpaksa nak kena buat dan sebagainya, takkan tak rasa hidup penat apa semuanya, mineral water ke apa semua untuk orang yang tolong ramai angkat semuanya tu kan. Jadi itu pun tak wajib. Itu nak kena tahu, dulu pihak kena tahulah. Jangan sampai menimbulkan satu benda yang wajib tu, benda syariat tu dah jadi susah. Jadi kalau nak diberikan, kira dia lain daripada yang itu. Maknanya atas kata orang tu apa, baik budi, ya, budi bicara pihak yang meninggal tu. Dan orang yang buat pun tak mau, tak boleh cakap. Aku punya keluarga lokek lah, bapak dia meninggal pun tak mau kasih apa semuanya. Tak boleh, tak ada hak. Baik. Satu lagi yang saya satu jalan keluar juga. Yang sebenarnya menguruskan jenazah ni taklah begitu susah. Ramai daripada kita sebenarnya yang mampu laksanakannya dengan sebaiknya. Mungkin sama kalau tak lebih baik daripada package-package tu. Benda ni bukan benda yang complicated. Ni bukan suruh post-mortem mayat. Ni suruh apa? Suruh mandikan mayat. Pakai kata baju je. So, tak ada. Jangan ingatkan ada macam prosedur dia. Ada prosedur tu, ikat dia mesti macam gini. Ikat mesti masuk dalam lah. Apa semua. Tak ada warid tu semua. Yang penting awak mandi kan betul-betul. Ada sunah-sunahnya. Itu kita belajar. Tak susah mana pun. Mula daripada yang kanan dan apa? Bahagian wuduk daripadanya memulihkan anggota wuduk. Lepas tu mandi macam biasa. Tak payah kita nak buka baju tu semuanya sampai tak ada baju lah. Baju dia ada kat atas. Kita boleh gosok daripada atas pun boleh. Tak pasal. Baik. Kita mandi kan. Dan yang terakhir daripada mandian cucian kita tu, letakkan kafur ataupun benda yang wangi kalau ada, ataupun sabun boleh juga. sabun yang wangi. Okey. Jadi kita bersihkan mana yang patut apa semuanya. Lepas tu kita bungkuskan. Kita apa? Bungkuskan. Macam yang gula-gula itulah. Cuma yang penting apa dia? Bungkus dia dengan kain kafan putih. Bukan ada jenama pun. Bukan maknanya lagi mahal, lagi bagus, tak ada. Bukan pula lagi murah, lagi bagus, tak ada pun. Biasa je yang awak boleh dapat. Cuma biasanya package bawah lah tu semuanya. Kita memang tak sediakan. Tapi tu semua boleh dapat. Dan kemudian yang penting bila kafankan dia dengan apa? Dengan rapi. Jadi tak terbuka. Jadi 3 kali paling minimum lah. Kalau untuk sunnah dapat 3 kali dah bagus lah. Kalau ada lebih lagi, kita tambah lagi. Okey, baik. Jadi lepas itu kita bawakan ke mana apa tu semuanya. Saya rasa sekarang kita boleh belajar lah. Daripada sekarang dah boleh bersedia. Jadi kalau suami dengan isteri kan, suami ajar isteri lah. Sebab yang bagus sekali adalah kalau suami isteri mandikan suami, suami mandikan isteri. Jadi semua dah kena prepare dulu. Mainkan tak ada, tu lain cerita. Kita kena belajar, kita kena tengok. Jangan jadikan ni sebagai satu benda yang terlampau tu ni profesional sangat, sampai kita ingatkan ni luar daripada kemampuan kita. Sekarang kita buat dapat apa? Jadi kita tak boleh buat seorang, tak apa. Kita boleh minta tolong dengan orang lain. Ada hukum-hukumnya secara detail boleh diterangkan. Dan percayalah, tak ada susah mana pun. Sama, kita boleh mandikan diri kita sendiri. Boleh mandikan anak bantung, sama je. Tak ada susah mana tu. Okay, jangan takut. Jadi dengan itu kita dah tak perlu lagi, dah tak bergantung lagi dengan yang saya cakap seperti ni lah. Mungkin roll out of business bagus juga. Lepas tu orang buat ikhlas. Baik. Saya takut kalau apa ni tidak dipelajari, hilanglah ilmu ni. Hilanglah daripada orang-orang tertentu je. Dan di selalu dah macam berlaku lah. Dah macam berlaku. Jadi maka jatuhlah ataupun apa ni ilmu ini daripada ramai orang kerana terlalu bergantung kepada orang lain. Jadi tentang soalan tadi, kita perlu sangat ke nak tunggu official person bersihkan kafankan apa tu semuanya? Kalau memang kita tak mampu kerana tak kuat ke ataupun tak pandai ke, okeylah, tu cerita lainlah. Jadi sementara tu apakah yang harus dilakukan? Yang wajib dilakukanlah, mayat dah ada kat depan mata. Maka hendaklah dia bersabar terhadap apa ni? Terhadap musibah ini. Sabar tu maknanya jangan pekik-pekik, jangan tepuk-tepuk dada, jangan tarik-tarik rambut, tu semuanya tak boleh lah. Jadi hendaklah dia berzikir yang waris itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan seterusnya. Sementara tunggu tu, tak ada di sana apa ni kita bacakan Quran ke apa ke di sisi mayat. Baik. Lepas tu soalan kedua, after that, before kebumikan, adakah perbuatan ini culture ataupun mengikut sunnah seperti tabur pacai dan meletakkan bunga-bunga dan daun yang dilipat-lipat di atas coffin tersebut? Jadi persoalan dia, ada keranda. Keranda wajib ke tidak? Keranda pun tak wajib sebenarnya. Kalau tengok kat Masjid Nabi Mekah, berapa ramai orang, mana ada keranda satu-satu pun. Jadi dia cuma macam stretcher je, tu pun cukup. Kalau tak ada tu semua, dengan stretcher pun cukup. Kalau ada yang menutup dia, jadi dia tak bergolek dan sebagainya, tu lagi bagus. Kemudian tabur pacai. Pacai tu apa? Wangi-wangian tu kan? Dan apa bunga daun yang wangi-wangi ni semuanya, tujuannya untuk wangi lah. Saya tak faham, takkan nak hiasan pula? Takkan dah meninggal dunia pun nak berhias lah. Baik. Jadi apa kita kalau lihat waktu kita mandikan dah, kita dah mandikan yang terakhir tu dengan wangian, dengan sabun wangi ke apa. Lepas tu dah kafankan, kita wangikan 3 kali lagi. Selagi tak mesti minyak wangi mahal, dan bukan minyak wangi yang tak mahal pula yang bagus. Biasa apa yang ada, kita taburkan supaya wangi. Dan ramai ulama kata, kalau bukan kerana sunnah, tak sepatutnya kita apa kafankan 3 kali lah. Tak sepatutnya kita minyak wangi ni pun. Sebab tak ada faedahnya, mubazir je. Sebab mayat tak dapat manfaat, kita pun tak dapat manfaat. Tengok. Jadi kita buat kerana apa? Kerana ikut sunnah je. Dan macam itu sekali. Jadi kalau semua dah, kita tak dapat apa ni, apa-apa nas, dalil daripada Nabi SAW ataupun daripada sahabat ke yang mereka taburkan pacai dan sebagainya, itu memang kalau saya katakan itu adalah culture lah, adat istiadat kita. Satu lagi, setelah dimandikan tu, sebelum motor ni, kalau tak saya terlupa tadi, kita dibolehkan, kita buka mukanya mayat tadi tu, kita kenal apa semuanya, kita lihat dan kita apa ni, antara dahinya tu, itu memang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan menangis, melelehkan air mata tu semuanya, tidak salah, tidak menafikan kesabaran. Asal tidak terpekik-pekik, apa ni, dan bergulung dan sebagainya. Itu adalah apa ni, rahmat daripada seorang yang beriman. Baik, soalan yang ketiga, what about kenduri bila pulang dari kebumikan 3 hari, 7 hari dan sebagainya. Okay. Jadi kenduri ini dah dah biasalah. Apa ni kita lakukan? Dan kita tahu bahawa dalam hadis-hadis Nabi SAW pun tak ajar demikian, bahkan sebaliknya dilarang daripada keluarga mayat itu apa ni, mengadakan jamuan dan orang makan-makan di mana ni, di rumah mayat. Kenapa? Sebab bila dah kumpul, dah makan-makan, dia akan apa ni, dia akan mengingatkan balik kesedihan tu. Lepas tu patutnya kita cepat-cepat apa ni, kesedihan tu habis tu apa ni, hilang, kita continue kita punya kehidupan. Itu lebih baik daripada kita terus-terus sedih. Baik. Sikit apa ni, tambahan lah, lagi-lagi pada ahli keluarga ni, kita datang ziarah dia, kita nak kasih dia sedih lagi pun, ataupun kita nak pujuk dia, kurangkan sedih dia. Jadi kita cakap insyaAllah apa ni arwahnya tu, apa ni baik orangnya, insyaAllah diterima akan termasuk orang-orang soleh dan sebagainya, dia banyak buat baik. Jadi itu semua tak apa untuk makin dia sedih ke, ataupun makin dia okey sikit, alhamdulillah, atau jadi tujuan kita takziah tu maknanya kita nak apa ni, begitu, pujuk lah. Jadi kalau kita 3 hari, 5 hari, 7 hari, 40 hari kita kumpul lagi, ingatkan mati, ingatkan apa si mati tu, makin sedih, tak habis-habis. Jadi itu tentu sekali bukan sunnah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i yang masyhur, bahkan daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau melarang mengingkari perbuatan maktam ni, yakni kenduri, makan-makan apa ni, untuk mengingati kematian. Jadi zaman kita pula ada haul pula, lepas tahun dan sebagainya, untuk sedekah dan tahlilan dan bacaan Quran dan seterusnya, ini tak ada dalil, bahkan diingkari oleh ramai ulama. Itu belum kita ceritakan sama ada pembacaan zikir ke apa ni, bacaan Quran itu sampai ke tak sampai kepada mayat lah. Imam Syafi'i kita tak sampai, banyak lagi ulama salah kita tak sampai. Tapi dalam hal ni pelik pula, kita mazhab Syafi'i kat sini pun tapi tak pakai apa ni, pendapat Imam Syafi'i, bukan mazhab Syafi'i lagi, Imam Syafi'i sendiri. Ini nampak sangat apa ni, kita punya keseronokan apa ni, buat amalan-amalan seperti ini walaupun bersalahan dengan apa, imam yang kita akui, kita ikuti. Itulah yang sempat kita. Jadi tabur pacai tu hukumnya sunnah atau bidah? Saya tak tahu dalil. Kita kalau taburkan itu untuk wangikan lagi, maknanya kita dah tambahkan dalam apa ni, urusan jenazah tu lah. Jadi kalau kita tambahkan dalam untuk urusan yang tak ada dalam urusan Nabi SAW, maka ta'rif dia, definasi lah yang kita belajar. Apa dia? Muhdasat. Muhdasat tu yang dia ada-adakan. Nabi pula kata kullu muhdasat muhdasatin bid'ah, setiap yang dia adakan adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan. Tak payah nak taruh lagi. Ada orang taruh minyak apa entah kat dalam kubur, kat dalam apa, selitkan dekat situ apa, botol apa kat dalam, ada letak macam tulisan ke apa kat dalam, dan macam-macam lagi. Ya. Habis kalau mandi tu, Ustaz, apakah kita nak mandikan jenazah tu secepat mungkin? Let's say kita bawa balik, tak kira pagi, petang, malam, kita mandikan secepat mungkin. Ataupun kalau let's say selalunya mayat tu balik malam, dan tunggu sampai besok pagi baru dimandikan, atau malam tu mandikan kafan kan? Mandikan, yakni mayat itu disunatkan, disegerakan. Sebenarnya semua disegerakan. Cuma mengkebumikan mayat, mengkebumikan mayat ini, kenapa kita apa ni, sebelum dikebumikan kita apa? Kita dah mandikan. Sebelum kita kebumikan kita apa? Kita solatkan. Jadi dekat sini satu ibadat, iaitu solat jenazah. Solat jenazah sunahnya apa? Kita solat ramai-ramai. Yang ini berjemaah. Dan apa tujuan daripada solat jenazah? Tak lain tak bukan melainkan untuk mendoakan si jenazah. Itu kira-kira macam doa terakhir lah untuk saudara kita yang meninggal dunia tu. Jadi kalau lagi ramai yang boleh apa ni sama-sama solat jenazah, lagi bagus. Kalau ada sebab untuk menangguhkan solat jenazah ni, inilah dia, untuk menunggu lebih ramai datang, saudara-saudara datang dan sebagainya. Adapun mandi, kita mandi settle dulu cepat-cepat. Sebab apa? Mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu tak bagus dia punya apa? Dia punya mayat ini kalau meninggal dunia biasa ke, terkejut, mungkin meninggal sakit lama, mungkin accident, mungkin terbakar tangan kat sana, tangan kat sini. Takkan awak nak biarkan je, nak tunggu orang datang. Tak ada, kita uruskan, kita bersihkan. Siang-siang, lepas tu kita letak, okey, kita boleh apa ni tunggu. Kalau malam tak sesuai, kita buat waktu apa? Waktu siang lah, besoknya pun boleh. Bahkan diruksah sampai 3 hari. Sebab Nabi SAW pernah lambat datang kepada jenazah tu sampai 3 hari. Itu paling lambat lah. Tentang menghadap kiblat ke apa ke tu semuanya, tu semua detail-detail tu boleh belajar, boleh baca. Dah buat nanti satu dua kali mesti apa? InsyaAllah lah kita akan tahu lah, kita akan pandai. Banyak faedah ni sebenarnya kita buat sendiri dan kita belajar. Dan lebih-lebih keluarga kita sendiri. Sebab ilmu tu akan kekal. Lebih bagus daripada 10 kursus jenazah punya. Kursus jenazah dah kena duit lah. Itu tak apalah, itu satu hal lain. Jadi kalau kita buat sendiri, tak baiknya. Dan apa lagi kebaikan, bir, kebajikan yang ahli keluarga boleh lakukan kepada ahli keluarga yang meninggal dunia? Apa lagi lebih baik daripada menguruskan jenazah saudara ni? Itu kan lebih baik daripada orang luar yang buat. Lagi, mak lepas ni kat sekolah, mak tu telefon, tengah cuci-cuci, tengah mandi-mandi. Alamak, lagi satu kat sana, dia dah kelang kabut. Fast game macam dia mandikan. Dah pernah tengok. Kadang-kadang dia datang lambat pun. Kenapa lambat? Alamak, sana kita pergi dulu sana. Kita harapkan dia sangat. Ada pun kalau salah jenazah lambatkan sikit, tak apa lah, tak pasal. Kemudian apa, pengebumian dan sebagainya. Jadi azam belajar insyaAllah. Kita bila nak sampai apa ni bab jenazah, lama lagi, berbulan-bulan lagi lah, sebulan salam lagi. Banyak dah meninggal dunia dah. Perempuan baik, saya cakap yang ini ni, perempuan baik. Sebab apa? Apa lagi kebaikan dia lakukan untuk suami dia selain daripada lepas tu dia berkabung 4 bulan 10 hari? Inilah dia. Dia tak boleh ikut pun suami dia pergi apa? Apa hantar suami dia pergi? Dia kubur sebab dia sedang berkabung. Tahu kan ni? Tapi itu yang kita nampak. Isterinya nangis, ikut, betul tak? Sampai kat kubur. Padahal dia isteri yang meninggal suami, hukumnya apa? Tidak, dia kena berkabung 4 bulan 10 hari. Tak ada uzur. Hari tu mesti tak ada uzur punya. Walaupun ulama kata kalau dia terpaksa kerja apa, dia boleh pergi kerja dan sebagainya kan. Tapi hari tu saya rasa mesti cuti. Mesti bos dia kasih compassionate leave. Dia tak ada uzur pergi pergi keluar rumah lah maksudnya. Okay, soalan. Assalamualaikum Ustaz. I've come across some medicine that can help the fertilization of twins. Is there a law against using medication to get more kids? Get twins or triplets? Insyaallah khair. Jadi soalan dia tentang menggunakan apa ni kaedah perubatan lah. Untuk apa ni dapatkan anak kembar. Kita lihat dalam isu perubatan, dalam hal ini kita kena lihat daripada sudut maksud lah. Maksud nak dapatkan anak aja dah cukup bagus lah. Nak dapatkan anak kembar tu, itu ekstra. Kemudian dan itu pun menggunakan perubatan ni untuk mendapatkan anak bagi siapa? Bagi orang yang susah mendapat Dapat anak lah, dia boleh dapat anak. Buat apa dia nak pakai? Pakai ubat. Kenapa? Sebab apa ni, dia tidak memerlukan pada perkara tersebut. Kemudian ubat, aku juga ubat, wallahualam, biasanya lalu ubat moden ni kan, dia ada mungkin kesan-kesan sampingan. Kesan-sampingan ni bukan semua tak bagus. Ia ni maksudnya mudaratkan. Ada yang teruk memudaratkan, ada yang yang kurang sikit. Kalau tidak pun, kalau tak perlukan dan apa ni, dia mempunyai kos tentunya, eh, tak perlu kita nak membazirkan. Kalau kita boleh mendapatkan anak cara biasa. Jadi dalam untuk mendapatkan lebih anak, kita tahu bahawa untuk mengeluarkan satu anak, mengandungkan satu anak, keluarkan satu anak dah susah. Quran pun dah cakap, wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dan kami mewasiatkan kamu buat baik kepada kedua ibu bapa. Ibunya telah mengandungnya, wahnan ala wahn, lemah terus lemah, makin lemah makin lemah. Dan fisaluhu fi amain, dan menyusukan, dan dia punya mengandung tu dah dah sampai 2 tahun. Jadi satu je dah macam gitu, apa lagi nak suruh dia dapat 2, 3 triplet lagi, 4. Kemudian bahaya daripada sudut medical, ada bahaya ataupun tak ada bahaya, kita kena jujur lah. Ada tanya doktor pun, doktor kata yang satu lebih mudah daripada yang daripada yang dua, dua lagi mudah daripada yang tiga. Kenapa kita unnecessarily kita riskkan apa ni, orang, yang ni isteri ataupun siapa pun, apa ni, untuk tujuan tersebut. Jadi maksud hadis apa ni, tazawwaju al-waludul wadud, apa ni, berkahwinlah dengan wanita yang kasih sayang, yang kasih sayang dan senang dapat anak yang subur. Fa inni ubahi bikumul umam yang qiyamah, kamu kala Nabi SAW, kerana aku akan berbangga-bangga dengan umat-umat lain akan banyaknya umat aku ini. Tidak bermakna banyak tu maknanya sekali keluar 2, 3, 4. Kita bukannya nak keluarkan ayam nak makan kot ke? Ni orang, eh, lepas tu satu nak jaga, lepas tu nak menyusukan dah susah. Ini kan 2, betul tak? Lagi susah lagi, fikir-fikirkan lah sedikit. Jadi tak ada, tak ada apa kebaikan saya nampak daripada daripada hal ini, walaupun saya tak tahu apa dalil yang melarang. Itu je lah jawapan. Setuju tak? Yang berikutnya, saya bekerja dalam sebuah research lab di mana kami harus membuat kajian ubat-ubat kanser dengan tikus-tikus lab. Antara tugasnya ialah mentumbuhkan kanser ke badan tikus dan memberi ubatnya. Adakala harus membuat tikus itu paralyzed dengan cara memegang leher dan menarik ekornya. Itu cara dia nak pingsan dengan tikus. Macam mana? Nak belajar juga. Sebab kucing kita tak tahu nak tanggap tikus. Nanti kita masuk hadis tikus minggu depan je lah. Cara memegang leher dan menarik ekornya. Okey. Dengan kuat. Apakah ini zalim dan haram demi untuk memahami ilmu sains dan perubatan? Apa pendapat awak? Kalau saya kata tak, awak akan berhenti ke daripada buat tersebut? Cakap dengan bos, saya tak nak buat benda ni. Satu nasihat. Bila tanya soalan kepada seseorang, ada dua. Satu, awak nak tahu ilmunya. Kenapa awak tanya daripada dia? Sebab awak yakin bahawa dia boleh berikan ilmu yang betul. Bukan awak cuma nak tahu apa kat dia cakap. Lepas tu awak tak ada kisah awak nak terima atau tak terima. Sebab apa? Awak dah ada benda yang awak nak ikut dah. Awak memang tak nak tinggalkan apa yang awak buat misalnya. Jadi soalan ni tak bagus, tak ada berkat pun, tak ikhlas. Dan kalau saya tahu benda itu, saya tak akan jawab pun. Bahkan siapa-siapa pun orang alim biasanya tak sepatutnya jawab soalan macam ni. Jadi kalau awak tanya, menunjukkan bahawa awak percaya, iqal, ada trust kat situ bahawa dia akan mengeluarkan fatwa yang betul. Baik, tapi tak semestinya dia keluarkan yang betul juga. Sebab dia cuma apa? Manusia je, dia keluarkan apa yang dia cuma cakap apa yang dia tahu. Jadi dengan itu kita selamat. Sebab saya dapati ada orang kadang dia tanya, sedangkan dia tanya bukan betul-betul lah tahu. Dia dalam kepala dia ada baca apa ke soalan dia punya jawapan macam gini. Dia tak tengok apa ustaz ni cakap. Sebenarnya kalau cakap betul pun betul lah, tak ada apa-apa pada dia. Tapi kalau salah tu dia nak tengok. Kalau salah tu macam mana? Ada satu salah. Jadi kita tik satu, ustaz dah buat satu salah. Salah yang pertama adalah dia pergi jawab soalan ini sedangkan dia bukan orang alim. Itu dah salah lah. Walaupun betul pun ataupun tidak. Jadi saya percaya kalau awak tanya pada saya, saya rasa apa ni, awak rasa kan bahawa saya boleh jawab lah. Okay, jadi dalam hal ini sebenarnya telah dibahaskan oleh ulama. Kalau saya tak baca pun saya tak berani nak jawab, iaitu tentang apa ni, kajian-kajian dengan binatang untuk apa ni, untuk tujuan perubatan, untuk pendapatan perubatan dan sebagainya. Baik, jadi pertama sekali, binatang apa yang kita pakai? Binatang apa yang kita pakai? Ada membranan atau tak membranan dalam jawapan? Tikus sama tak dengan ayam? Tikus sama tak dengan lembu? Jadi di sini dilihat binatangnya. Ya, binatangnya itu asal binatang yang saya sebut tadi tu, ayam, kambing, lembu, unta ni semua. Ayam ni asalnya boleh dimakan pun. Makan maknanya kita bunuh. Bukan kata kita paralyze kan, tiba kita terus sembelih terus keluar darah. Termasak lagi kita kunyah. Baik, asalnya boleh dimakan. Jadi masalahnya ada lagi binatang-binatang yang kata orang tu hina dan jijik. Bahkan dalam syariat dianggap sebagai jijik, dan ada pula dilarang kita ataupun diperintahkan kita untuk apa? Menghapuskan yang membunuhnya kalau dikacau kita. Antaranya inilah tikus. Tikus kalau dah sebenarnya tikus umum ya, Nabi SAW menghalalkan atau memerintahkan kita membunuh tikus sama ada di tanah halal macam kat kita ni, walaupun dekat tanah haram. Padahal kat tanah haram asalnya tak boleh bunuh, belum binatang, tak boleh cabut pokok pun. Ini menunjukkan bahawa tikus tidak ada kehormatannya dalam syariat Islam. Jadi kerana soalannya tentang tikus, kita akan mengakibatkan paralyzekan dia, kemudian bunuh dia sekali. Dan lagi pula untuk maslahat bukan seorang tapi adalah masalah umat, yakni manusia, bukan umat Islam, hanya umat manusia terus. Dia tentu sekali tidak mengapa tikus ni tak apa. Tikus ni dia memang kalau keluar banyak anak dia bang, banyak ke lah. Dia berapa kali dia apa ni. Jadi dia memang apa ni, tidak ada kehormatannya dalam Islam. Kita nampak pun kita boleh bunuh. Yang kita beli kita pelihara juga. Kalau tak ada cara lain nak paralyzekan apa semuanya, bolehlah. Pasal kita buat itu bukan niat nak seksa dia. Betul tak? Kita niat nak apa? Nak belajar nak hapus. Sebab tu kalau tikus ke binatang lain, kita boleh potong, ambil tengok organ dia apa semuanya. Tak salah. Kalau orang boleh tak? Potong, ambil organ dia, check dia apa semuanya. Boleh? Tak boleh lah. Lepas tu letak kat dalam gelas, tak perlu dekat apa ni, lab. Ini organ dia lah ni. Pecahkan. Boleh tak tu? Organ manusia ke? Tak boleh. Organ binatang? Boleh lah, nak belajar? Boleh. Tak ada kehormatan dia kan lain, haiwan dengan manusia. Lepas tu tak boleh kiaskan manusia dengan binatang. Ada satu kajian, satu pembahasan dululah, agaknya dah nak dekat 20 tahun, tentang apa ni, test tube aranib, apa tu? Arnab. Jadi waktu dia orang nak testkan apa tu kelon apa ni, arnab jadi apa entah. Jadi dia test pada arnab lah. Supaya arnab tu keluar banyak ke, keluar jadi lagi sihat ke apa. Semua dalam bidang peternakan lah. Lama boleh kan? Lama menangkan. Jangan buat kat manusia tu sudah. Jadi kita nak spesies ataupun batu bagus ke, ataupun tahan penyakit ke apa, kita buat kajian, ataupun dia subur ke apa, tak salah. Untuk binatang. Untuk binatang pasal apa? Lepas tu anak kita buat kerja kan? Tak tu. Jadi manfaat dia balik pada kita. Sebab tu yang kita tengok tu, ayam, telur, tu semua yang specialnya spesies tu. Itu semua sama. Ada soalan lain? Pada soalan jenazah, kalau kita dah mandikan dia, sekarang kita datang malam ziarah, jenazah dah dimandikan. Dan kita tahu besok kita tak sempat nak untuk urut ini, boleh tak kita solatkan jenazah? Boleh. Solat sendirian untuk jenazah tu pun boleh. Sebab tu kalau dalam satu tempat tu ada lebih daripada satu jenazah, ada jenazah yang ini 5 orang misalnya, 5 lelaki, 5 perempuan misalnya, mestikah kita kumpulkan semua lepas tu kita sembahyang sekali gus? Dalam hal ini dibahaskan oleh ulama. Jadi jawabnya afdal, asalnya kita sembahyang satu-satu, tapi dibolehkan kita solat apa ni, ramai-ramai sekali ke, untuk menjumatkan masa ke dan sebagainya. Boleh, tak salah. Asalnya dia adalah untuk apa ni, untuk berdoa Allah. Cuma bila kita dah solatkan, kita yang dah solatkan, jangan lepas tu kita solat, kita solatkan lagi, ada orang solat kan, kita join pula solat dengan dia. Satu faedah lah untuk solat jenazah. Kalau yang solat jenazah cuma 2 orang aja, satu imam, satu makmum, mana kat mana nak diri makmum? Ha? Sebelah-sebelah imam. Dalil ni? Biasalah, kias dengan solat macam biasa, sebelah-sebelah. Sebelah kanan ke sebelah kiri? Sebelah, tak, sebelah kanan imam ke sebelah kiri imam? Yang makmum, makmum. Kanan lah. Tak ada makmum nak sembahyang, nak sembahyang sebelah kiri imam. Sebelah kanan imam? Kanan imam lah. Kanan imam. Sebelah kanan. Sebab Nabi SAW pernah solat malam, Ibnu Abbas datang. Jadi diri sebelah kiri, Nabi SAW pusingkan dia ke sebelah kanan Nabi SAW. Jadi sama line, sama level. Tapi tu solat apa? Solat biasa, solat tak ada jenazah kat depan. Ni kalau sejak solat jenazah apa dia? Siapa tahu? Kiri ada. Solat jenazah kalau macam ada 4 sah, kalau 4 orang imam sebaris dengan sah. Tak, ni sekarang 2 orang aja jenazah kat depan. Jadi semuanya ada 3 orang, jenazah pun orang lah. Makmum kiri. Makmum nak diri kat mana? Soalan, satu soalan. Siapa tahu? Kiri. Belajar kat sana semua. Dah tahu. Kiri tu. Ha? Kiri. Position imam kalau macam laki-laki dekat tengah. Bukan relatif dengan jenazah. Makmum dengan imam tu kat mana? Bukan jenazah tak ada kena-mengena, dia dengan imam. Sebelah-sebelah. Jawabnya adalah di belakang imam. Exactly lah. Belakang ni imam, ni jenazah, ni imam belakang dia. Boleh? Eh? Tetap belakang dia. Tetap belakang walaupun seorang. Nah, sebab ada dalil. Jadi ni khas solat jenazah, tak sama dengan solat biasa. Ni antaranya lah. Baik. Jadi tadi tertanya tentang apa ni, tentang solat jenazah, asal ni kita solat satu-satu. Okey. On the surface. Dalam the before, sebelum kita timbuskan ke ada tak. Ini pasal tempat kita. Mungkin orang dah prepare tu tempat tu sebelum kita datang. Dan tempat kita tanah ada lembik memang kat bawah tu kan. Jadi kalau hujan pun nanti dia sini jatuh tu kena korek lagi. Agaknya tu sebab dia letak papan. Mana yang mana bawah sekali? Bawah. Papan tutup. Tutup ya. Ha? Tutup ya. Mayat bawa atas dia. Kiri ke apa? Dia setakat box. Dah lah, okey lah. Awak cakap apa pun. Tak ada dalil untuk letak kat papan ke, bawah ke atas tepi pun tak ada. Yang ada kalau awak memang kubur, macam sungai lah namanya. Letak je kat bawah gitu. Boleh. Tak, atas tanah tu dah. Tak, kapet pula. Tak, tanah je atas. Lagi bagus kalau awak korek lo apa ni slot atau lahat nama dia sebelah kanan dia tu atau slot sebelah tepi, letakkan dalam tu lagi bagus. Jadi terus dia dekat ada tak. Itu lagi bagus. Papan ni apa semua tak ada apa. Cuma dah lepas itu kita dah kebumikan, dah letak tanah apa semuanya, kita pakai traktor sekarang ni kan dah cepat. Lepas tu kita disunatkan naikkan sikit. Cuma naik jangan banyak ajalah. Kita buat je macam bunggol apa, bunggol unta. Kita buat macam itu yang selalu orang buat tu. Kita naikkan sikit. Panjang sejengkal je sudah. Lalu kita ambil batu, kita letak kat kepala untuk ditandakan dah, untuk tanda. Ustaz, disunahkan tak dia ringan sikit mengarah kiblat dan arah tanah pada hidung tu? Tak. Bahkan sebenarnya susah. Sebenarnya susah nak apa ni, apa tu, nak miring-miringkan apa semuanya. Tak sebetulnya. Kadang susah pasal kadang mayat tu dah ada macam gitu, kadang-kadang dia terbuka ke dia apa ke semua. Kalau susah tak payah. Lagipun dia punya, kita punya kubur ni semua sekarang ni semua memang dah face satu direction, face kiblat. Naikkan sikit bagus, tak naik pun tak payah, disusah payah untuk buat macam gitu. Kita turunkan, kita bismillah ala millati rasulillah, kita turunkan. Yang mana yang tanah Ustaz, taruh ke hidung? Kenapa nak taruh ke hidung? Tak tahu, tak ulat masuk. Tak tahu. Tak ada. Ini masalah kalau package kita dah usah bayar macam-macam, dia buat macam gitu pula. Tak ada bayar, tak pernah Nabi SAW di kebumikan dia. Berapa ramai sahabat, mutawatir, orang semua tengok. Tak ada pun ni semuanya. So best example, Nabi SAW sebelum tu dah kebumikan banyak sahabat. Dan lepas tu sahabat kebumikan sahabat-sahabat yang lain banyak. Kita tak pernah dengar ni semua. Baik. Dah, ini pun macam susah, orang dah takut. Apa lagi nak tambah-tambah ni semuanya, banyak lagi. Saya tertinggikan sikit. Lepas tu kita letakkan apa ni, batu, tak payah pokok, tak payah payung, tak payah apa lagi, taruh kubah tu pun tak payah. Okey, jadi tak ada apa susahnya sebenarnya. Tak ada susah. To pour the earth directly onto the mayat, menyisakan mayat. Macam mana lagi awak nak? Because this takkan nak pakai tapir naik ikan pula, taruh tipis sikit-sikit jatuh. Jangan letak sikit-sikit Ustaz. Banyak batu besar-besar dulu tak nak. Itu memanglah. Takkan kita ambil batu, mana batu tak nak pecah ni mayat. Tak ada. Kau pelan sikit-sikit. Betul lah macam tu yang kita buat ni. Kita ni buat betul. Bahkan dah habis dah naik tu, kita siapa yang dekat kat kubur tu, kita taburkan 3 kali tanah. Memang kita dah kemumikan, dapat pahala. Maknanya mayat tu kita jaga, tapi kita tahulah finally dia memang nak kena tanah. Memang dia akan kena tanah, dia tak ada pasal. Jadi kita punya syariat tak suruh kita tanam dengan keranda. Tak ada keranda kat dalam. Apa-apa mahal boleh recycle, boleh pakai pada orang lain. Bukan macam bangsa lain kan, tak? Bangsa lain sampai beribu-ribu, kan sampai 10,000 kayu mahal. Dan kalau tak buat macam itu, maknanya tak berjasa pada orang tua dia ke, atau pada orang yang disayang. Tak ada, kita syariat kita tak ada susah. Mana boleh susah? Jadi lepas tu tak ada tabur apa kat atas kubur tu, yang bunga-bunga ke apa, wangi-wangi. Mana ada wangi lagi dah kat dalam? Tak ada apa. Sebab tu kita buat tabur dia je, ibadat dia, ikut sunnah sebenarnya. Itu juga satu contoh bahawa apa ni, kita dalam ibadat kita ni, kita mesti ikut sunnah. Bila dalam mengumumkan, banyak benda kita tak faham, kita buat. Baru-baru ni ada jemaah daripada Malaysia, bas dia terlanggar pick up. Lepas tu, pernah dengar? Baru ni, baru semalam ke? Ni 4 orang jemaah meninggal dunia, umur 60-an. Satu paling muda 40-an. Okay, tempat di Madinah. Tak tahulah dia dah dalam ihram ke, dia belum ke ataupun sesudah ke. Itu je perbezaannya. Kalau dalam ihram, kita tak payah nak kafankan. Dengan kan ihram dia juga kita nak. Tapi mandikan tak? Mandikan. Cuba nak letaknya wangi tak? Pasal dia dalam ihram. Jadi dia akan dibangkitkan oleh Allah SWT, mulabbiyah. Dia akan bertalbiyah. Baik. Jadi apa ni, kita tak boleh kasih dia apa? Pakaikan dia minyak wangi, itu je. Jadi perbezaan tu sikit-sikit tu pun jarang berlaku. Kalau tak sure, tanyalah waktu tu . Tapi yang biasa dekat tempat kita ni, yang biasa berlaku ni, kita boleh belajar, kita boleh tahu, insya-Allah kita boleh faham. Satu saya nak ingatkan dalam bab ini, bila lagi ataupun kalau kita tanya macam mana kita nak ubah amalan masyarakat apa semuanya. Yalah, yang kat luar tu banyak memang kita tak boleh ubah. Susah lah, orang dah ikut satu pegangan dan sebagainya. Tapi kita sendiri, kita tak boleh ubah kita punya kubur, kita punya cara mandi apa semuanya. Kan kita sendiri kita tak boleh ubah. Memang tak boleh buat, saya dah meninggal juga. Siapa nak buat? Mananya awak kena tuliskan wasiat. Ha. Kira nak dimandikan macam ini, tak ada orang yang akan berani lawan nak punya wasiat. Sebab hukum kita laksanakan wasiat apa? Hampir wajib lah kalau tak wajib. Itu last wish of apa ni? Of mayat. Itu caranya kita nak dapatkan, dapatkan sunnah. Lepas tu kalau ahli keluarga kata, oh kita mesti tahlil, kita mesti kenduri, kita mesti ni, habis tak boleh. Mayat kata apa? Mayat nak buat macam ni. Dia tak boleh buat apa-apa. Jadi kita wasiatkan ataupun kita cakap umumnya, orang tahu bahawa dia kau ni dia nak macam ni, dia nak macam nak macam ni. Senang cerita. Kalau nak kahwin, zaman sekarang nak kahwin, dia kalau belajar dengan ustaz tu, dia mesti nak ustaz tu jadi dia punya apa? Tok Kadi. Tak asok betul. Macam kadi lain buat tak soal. Kalau apa ni ustaz dia buat apa ni? Nikahkan dia dapat apa? Dapat berkat, dapat pahala apa semuanya. Tak salah, tak apa semuanya lah. Tapi jangan sampai macam gitu sangat lah kalau dia etikat macam itu. Tapi bila nak meninggal dunia, kenapa kita ambil sama macam itu? Saya nak macam ini buat. Kalau tak ada pun saya apa ni identify satu dua orang untuk ni untuk untuk apa ni wakilkan untuk buat. Boleh, tak salah. Baik, nanti insyaAllah kalau kita semua akan meninggal dunia, nanti kat kubur kita pun akan apa, berbeza lah. Lain daripada apa? Kalau kubur nampak, tak ada, tak ada tulis-tulis. Mana boleh tulis ayat Quran dekat tanah kuburan? Mana hormat kita dengan apa? Dengan dengan ayat Quran. Tak kubur kita letak, siapa yang baca kat situ? Gula-gula baca lah. Orang baca Quran kat mana? Kat masjid, mana tak ada orang kat kubur. Susah. Lepas tu ada yang tulis apa macam-macam, tulis kat situ doa lah apa semua. Ini kebiasaan, kebiasaan kita. Itu semua tujuannya baik, niatnya baik. Sebagai apa kata orang tu, berjasa, berbudi semua pada kepada yang meninggal dunia. Itu memang kita aku. Itu jangan kita kita salah salahkan mereka daripada sudut itu. Tapi apa? Tak semua matlamat yang kita nak, apa ni kita buat itu kita dapat apa yang kita kita capai. Sebaik-baik apa ni? Itulah dia hadis yang selalu kita baca tu permulaan apa ni kelas dan sebagainya. Fa'inas takal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kalam ataupun sebenarnya perkataan adalah firman Allah, dan sebaik-baik petunjuklah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain orang ustaz mana ke apa ke, bukan sebaik-baik petunjuk. Jadi kalau ada perselisihan, fardudu farudu ila Allah wa Rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau kamu bersekutu dalam tu perkara agama, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran, kembali kepada Rasul, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, itulah sebabnya ta'wilnya, sebabnya penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Berhenti di sini dahulu. Qul qawli hadza, astaghfirullah wa atubu ilaihi wa lakum sayyidul mu'minin والمؤمنات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.